Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah, para akhwat, ana izza, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Wa insyaallah kita akan lanjutkan kitab Ad-Da'u wa Dawa'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah faslun naqdu ahli al-iqtirar. Membantah dan mengkritik orang-orang yang tertipu. Qala rahimahullah wa a'zamun nasi ghururan man iqtarra bid-dunya wa 'ajilaha fa atharaha 'ala al-akhirati wa radiya biha min al-akhirah hatta yaqula ba'du ha'ula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Pasal yang ke-10 tentang masalah kritikan terhadap orang-orang yang tertipu. Kemudian beliau mengatakan, dan manusia yang paling besar tertipunya, terlenanya adalah orang yang tertipu dengan dunia dan barang yang cepat hilang darinya. Ini ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, dari golongan manusia yang paling besar tertipu di kehidupan dunia ini adalah seseorang yang tertipu dengan dunia dan barang-barangnya. Kemudian dia pun mengutamakan dunia di atas akhirat dan ridha dengan dunia dari akhirat. Sampai-sampai sebagian dari mereka berkata, dunia itu tunai dan akhirat itu tempo. Dan sesuatu yang tunai sifatnya lebih bermanfaat dari sesuatu yang sifatnya tertunda. Taib. Masya Allah. Kias. Ya, mereka mengkiaskan, mengumpamakan dunia yang disinggahi ini sebagai sesuatu barang yang sifatnya bisa diambil secara kontan, langsung. Adapun akhirat itu tidak bisa diambil dengan langsung, akan tetapi sifatnya tempo. Ini kata mereka. Kemudian mengatakan sesuatu yang tunai cepat didapat lebih bermanfaat dari sesuatu yang sifatnya tempo dan tertunda manfaatnya. Ini ucapan mereka. Wa yaqulu ba'dhum. Sebagian mereka juga mengatakan, dzarratun manqudatun wala dzurratun mau'udatun. Ya. Dzarrah intan permata yang tunai lebih baik daripada biji jagung yang dijanjikan. Subhanallah. Menganggap dunia lebih baik daripada akhirat. Kalau dunia ini sifatnya langsung dinikmati, kalau akhirat hanya janji. Ini ucapan orang yang tertipu dengan dunia. Ucapan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dan sebelumnya tentunya, dari orang-orang yang terdahulu, ketika kita membaca sejarah, permisalan yang dipermisalkan oleh para ulama dari orang-orang yang tertipu dengan dunia itu banyak. Ya. Di antara ahlul mufassirin, mereka menyebutkan seseorang yang tertipu dengan kepemimpinan, dengan kerajaan, itu diserupakan dengan perangainya kaum Fir'aun. Ya, di kehidupan dunianya ini dia tertipu dengan bagaimana cara memperoleh kerajaan, bagaimana cara memperoleh kepemimpinan. Maka orang yang seperti ini diserupakan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun dengan sebab itu lupa. Taib. Adapun yang tersibukkan dengan tugasnya, disibukkan dengan jabatannya, diserupakan dengan Taib Haman. Haman ini adalah menterinya Fir'aun. Saking sibuknya dengan jabatan, sibuknya dengan ya tugas yang dia miliki dari kehidupan akhirat, maka dipermisalkan orang-orang yang seperti itu dengan sifatnya Haman. Dan mereka adalah orang-orang yang merugi dan tertipu dengan dunia. Adapun orang yang tersibukkan dengan harta benda syahwat, ya, dan melebihkannya dari kehidupan akhirat, diserupakan seperti siapa? Qarun. Ya, sahibul mal. Sampai-sampai kunci daripada perbendaharaan harta gudangnya tidak mampu diangkat oleh satu orang. Terlalaikan akhiratnya dengan dunia, maka diserupakan dengan Qarun. Ya. Adapun orang-orang yang terlalaikan dan tertipu dengan berbagai macam urusan dunia, perdagangan, ya, dan juga an-nadhar fi dafatir, melihat berbagai macam jadwal-jadwal, besok kemana, besok di mana, bagaimana fulan, bagaimana alan, digolongkan, ya, orang-orang seperti ini seperti sifatnya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf yang tersibukkan dengan muamalah, pekerjaan-pekerjaan dunia, lalai dengan akhiratnya. Ini diantara daripada empat kelompok, ya, ru'us. Ini kepala-kepala pemimpin, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Hoi, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kalau kita saksikan pula di kehidupan manusia, tidaklah ada suatu permasalahan melainkan akan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama ifrat, sembrono, berlebih-lebihan, hulu dalam menyikapinya. Yang kedua tafrid, sembrono dalam menyikapinya. Dan yang ketiga dan paling baiknya adalah mu'tadil, orang yang berada di pertengahan. Sebagaimana tiga kelompok ini menyikapi dunia, ya, sebagaimana tiga kelompok ini menyikapi dunia, yang satunya ifrat, yang satunya tafrid, yang satunya mu'tadil. Siapa dari kelompok manusia yang ifrat, ya, sembrono, tidak mementingkan dunia? Di antara mereka adalah kaum sufiin, orang-orang sufi, ya, yang sama sekali mereka tidak mau dengan dunia, hidup telantar di dunia, ya, yang mereka anggap hal tersebut sebagai sifat zuhud. zuhud memang harus dimiliki setiap hamba. Zuhud dunia akan menyebabkan cinta Allah, dan zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia menyebabkan kecintaan manusia. Izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indakan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau di dunia ini. Zuhud di sini bukan berarti ya madhar su wa mat'amus su wa libasus su, bukan berarti penampilan yang buruk, makanan yang buruk, ya, pakaian yang buruklah. Bukan seperti itu zuhud. Zuhud itu adalah seseorang meyakini bahwasannya na'am, apa yang di sisi Allah itu lebih utama dari apa yang dia miliki di tangannya. Ini zuhud. Tarkuma la yanfa' fil akhirah, kata Syekh Utsaimin, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Dan zuhud tingkatannya lebih tinggi daripada wara'. Kalau wara', tarkuma la yadur, meninggalkan perkara-perkara yang tidak membahayakan di akhirat. Tapi kalau zuhud lebih daripada itu. Jadi seseorang yang bersifat zuhud sekaligus memiliki sifat wara', berhati-hati. Baik, kalau orang yang bersikap wara' belum tentu memiliki tingkat zuhud ini. Sehingga balasan bagi orang yang zahid, orang yang bersifat zuhud, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan meninggalkan penampilan yang bagus. Ya. Datang seseorang, dia menghadiri majelisnya Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Thabit. Baik, nah bapaknya namanya Thabit. Kisahnya ini subhanallah. Nu'man bin Thabit ini ternyata bapaknya seorang yang sangat zuhud. Nu'man bin Thabit. Datanglah seorang ini dengan penampilan yang penampilan yang jelek ke majlisnya Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Kemudian beliau menyampaikan seperti biasanya hadis dan juga faedah-faedah ilmu dalam agama ini. Ketika selesai dari majlisnya, pulanglah semua murid beliau, tinggal orang tadi. Ketika orang tadi hendak pergi, meninggalkan pintu majlisnya, Abu Hanifah dia mengatakan, ya fulan ta'al, wahai fulan kesini dulu, aku pengen sedekah untukmu. Taib. Kemudian Abu Hanifah mengeluarkan beberapa dinar, bukan dirham, dinar, mata uang emas. Khud hadha washtari libasan mayuhsinuk, ambil dinar ini, beli baju yang bisa membaguskan dirimu. Apa jawaban orang ini? Ya Abu Hanifah, lastu fakiran. Wahai Abu Hanifah, aku ini bukan orang fakir, ya, sehingga harus menerima dirhammu ini. Apa jawaban Abu Hanifah? Idan limada talbas hadha su' alibas su'. Kalau begitu, kenapa engkau pakaian seperti ini? Kata dia, ini zahid, aku ingin jadi orang yang zuhud. Ya, kata Abu Hanifah, zuhud katanya, laisa hakada, zuhud ini bukan seperti ini. Alam tasma qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahabba an yura athara ni'matihi ala 'abdih. Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan Nabi yang mengatakan bahwasanya Allah itu cinta melihat tanda bekas kenikmatan ada pada hambanya. Kalau engkau seseorang yang diberikan nikmat, tunjukkan. Ya, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu berbicaralah, tampakkanlah. Taib, maka kemudian orang ini pun na'am mendengar nasihat dari Abu Hanifah, dan itu yang dikatakan zuhud, bukan seperti apa yang di na'am praktekan ala sufiin, orang-orang sufi yang tidak sama sekali mementingkan dunia. Ya, mereka tidak bisa mengambil jalan tengah, dan bahkan mereka meninggalkan dunia secara total. Ya, dan bahkan mereka mengatakan barang siapa yang pengin bertawakal kepada Allah, maka berangkatlah menuju padang pasir dan jangan membawa apapun dari perbekalan. Ini kata mereka. Tidak mau dengan dunia. Sampai terucap dengan ucapan-ucapan kesesatan seperti ini. Ya, menunjukkan jauhnya mereka daripada bimbingan para sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bodoh itu biasanya kalau dia berinisiatif sesuai dengan kebodohannya. Tapi berbeda dengan para sahabat yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mereka. Yang berikutnya yang benar-benar tafri berlebih-lebihan adalah ahli dunia. Yang kita sebutkan tadi, Fir'aun, Haman, Qarun, Ibnu Khalaf, ya, habis-habisan ya dengan kehidupan dunia. Adapun yang mu'tadil, yang memiliki sifat pertengahan dalam menyikapi dunia, adalah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini para sahabat. Ya, kenapa mereka bisa? Karena mereka terbimbing dengan ilmu. Jadi tidak akan bisa kita bersikap pertengahan kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Tidak akan bisa kita bersikap di pertengahan kecuali dengan ilmu. Taib. Di mana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wabtagi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat nanti, dunia. Yaitulah, ya jannah. Cari jannah dengan amalan-amalan akhirat. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan duniamu. Ya, engkau mendapatkan na'am bagian di dunia ini. Ini perkara yang bisa mencukupimu. Tidak ifrat, ya, tidak habis-habisan untuk akhirat, tidak pula habis-habisan untuk dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, jangan terbalik. Cari dunia habis-habisan, jangan lupakan akhirat, salah. Tapi cari akhiratmu. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Baik, engkau di dunia ini dibolehkan untuk yatamatta, bersenang-senang, menikmati na'am keindahan-keindahan, ya, kenikmatan-kenikmatan dari makanan, minuman, pakaian, silakan. Baik. Tetapi semuanya tidak berlebih-lebihan. Dan hal ini pun dicontohkan Abu Hanifah, salah seorang imam yang empat yang terkenal madhabnya dengan Hanafiyah. Tidaklah beliau tampil di hadapan manusia kecuali apa? Sebelum muncul tercium baunya. Beliau suka dengan pakaian-pakaian yang indah, bukan berarti mahal. Beliau suka dengan wangi-wangian, dan beliau suka dengan pakaian yang rapi, yang bagus. Dan ini termasuk dakwah. Taib. Jadi dalam dakwah ini juga apa? Melihatkan penampilan. Ya, bagaimana seseorang hendak dakwah kepada manusia sementara tampilannya kotor, tampilannya tidak meyakinkan. Ya, seorang belum mendengar ucapannya sudah kabur. Seorang seperti ini apa? Ngomong pun enggak akan dihargai. Ya, maka dikatakan ya, qadru ya, al-jasad fil libas. Ya. Harganya dirimu, tampilanmu itu dengan pakaianmu. Jadi kalau kita ingin dihargai, perbagus tampilan, rapi, indah dipandang, ya. Wa qadru nafsik, ya, dan juga harga dirimu, jiwamu, hadza fil lisanik, itu di lisanmu. Lisanmu bagus, indah, hikmah, engkau akan dihargai, ya. Ini kunci. Kita ingin dihargai jasad kita, pakaian. Kita ingin dihargai diri kita, perindah ucapan. Tapi kemudian kata Allah, wa ahsin, perbaguslah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah membaguskan hal itu pada dirimu. Wala tabgil fasad, jangan engkau mencari perkara-perkara yang merusak. Fil ardi, di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Baik. Ini diantara daripada tiga golongan. Yang pertama tidak mau, yang kedua habis-habisan, yang ketiga mu'tadil, bersikap pertengahan. Sebagaimana hal ini pun ya dinasihatkan Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Baik. Wa yaqulu akharu minhum, dan sebagian mereka pula mengatakan, "Ladzatud dunya mutayaqqanah wa ladzatul akhirati mashkukun fiha." Wala ada'ul yakina lishak, kata mereka. Sebagian mengatakan kelezatan dunia itu jelas, maka nikmat ya, kita berkendaraan dan memiliki kemewahan bisa langsung merasakan, jelas. Wala dzatul akhirah, adapun akhirat nanti masykuk, diragukan ya, apakah benar atau tidak. Ya, sekedar dia ragu, jatuhlah dia ke dalam kekufuran. Ragu saja, jatuhlah seseorang ke dalam kekafiran, kufur. Apakah akhirat ini benar atau tidak? Sekedar itu saja, kufur. Kenapa? Karena dia telah mendustakan ayat Allah, dia telah mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa akhirat itu hak, jannah itu hak, ya, dalam hadis, wa naru hak. Neraka itu benar. Kalau dia ragu saja, belum mendustakan, ragu, jatuhlah dia ke dalam kekufuran. Sekian ayat dia ragukan, sekian dia tolak. Apalagi kalau sampai mendustakan, maka dikatakan termasuk bagian kufur adalah kufur syak, orang yang ragu dengan janji ataupun perintah ataupun kabar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dikatakan kufur takdzib, mendustakan. Ya, mendustakan. Baik. Wala ada'ul yakin, kata dia, benar. Saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin terhadap sesuatu yang ragu, meragukan. Ya, kaidahnya betul, tapi salah menempatkan. Ya, terkadang ini yang dipakai, kaidahnya betul. Ya, tetapi salah menempatkan. Wa hadza min a'zami talbisi syaitani wa taswilihi. Ini termasuk daripada penyamaran terbesar dari syaitan dan juga penipuannya. Wal bahaim al-ujmu aqalu min haula, kata beliau. Binatang ternak yang bisu, tidak bisa berbicara, lebih berakal dari mereka. Ini kata beliau, subhanallah. Kenapa? Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim alaihi walau duribat. Karena binatang ternak itu apabila dia menakutkan sesuatu yang membahayakan dirinya, sesuatu yang membahayakan, lam tuqdim alaihi, dia tidak akan maju, walau duribat, walau dipukul. Ini binatang, ini benar ya. Sekarang nyalakan api depan binatang, pukul binatang itu untuk masuk dalam api, tidak akan mau dia, dia akan duduk bagaimanapun kita pukul. Ya, berakal. Kenapa? Karena api akan membahayakan dia. Ya, kalau dia masuk ke dalam api, dia akan tersiksa. Kalau dia dipukul sekedar pukulan, ya, lebih memilih ya penderitaan pukulan daripada penderitaan masuk api. Berarti hewan dari sisi ini, binatang ternak lebih berakal daripada ahlu dunia. Nah, mereka lebih ya mementingkan kenikmatan dunia yang sesaat dan membuang kenikmatan jannah yang abadi. Wa haula, kata beliau, dan mereka-mereka itu ahlu dunia yang tertipu dengan dunia, yuqdimu ahaduhum ala atabih. Mereka maju salah seorang dari mereka. Ya, ala atabih, di atas kebinasaannya, di atas apa namanya? Perkara yang membahayakannya. Wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin, dalam keadaan dia ya di antara dua keadaan, membenarkan dan mendustakan, benar atau tidak. Taib. Fahadha dharb, maka pukulan ini yang dipakai untuk memukul hewan tadi atau sesuatu yang sifatnya perintah pukulan, in amana ahadullah, kalau seandainya pukulan tadi diperuntukkan kepada salah seorang dari mereka yang beriman terhadap Allah wa rasulih dan juga rasulnya, wa liqa'ihi wal jaza, pertemuan dengan Allah dan juga balasan Allah, fahuwa min a'zamin nasi hasaratan, maka dia termasuk orang yang paling besar kerugiannya. Sudah tahu ya, tetapi tetap masuk. Li'annahu aqdama 'ala ilmin, karena dia maju di atas pengetahuan dia. Wa illam yu'min billahi wa rasulihi fa'ab'id bihi, kata beliau. Adapun orang yang tidak beriman dengan Allah serta rasulnya, maka lebih jauh keadaannya. Baik, jadi orang yang berilmu itu paling sedikitnya bisa mengekang, paling sedikitnya. Maka jangan zuhud kita dengan ilmu. Ya. Jangan zuhud kita dengan ilmu. Jangan pelit untuk ilmu. Ilmu itu walaupun na'am terkadang tidak terasa manfaatnya ya dalam jasad kita, tetapi bisa ya terasakan manfaatnya pada hati kita. Ya, dan manfaat yang dihasilkan oleh hati lebih baik daripada manfaat yang didapat oleh jasad. Taib. Maka jangan zuhud dengan ilmu. Jangan zuhud dengan umur untuk mencari ilmu. Taib. Wa qawlu hadzal qa'il an-naqdu khairun minan nasi'ah, dan ucapan orang yang mengatakan yang tunai itu lebih baik daripada yang tempo, ini asalnya bagus kaidah ini, tetapi ditempatkan pada perkara yang salah. Maka disebutkan dalam kaidah nikmatud dalil wa bi'satun madlul, dalilnya betul tetapi ditempatkan pada tempat yang salah. Fajawabuhu, jawabnya bagaimana, kata beliau, innahu idza tasawal naqdu, idza tasawal naqdu wan nasi'atu fa naqdu khairun, bahwasanya apabila memang sama yang kontan dengan yang tempo, maka yang kontan lebih baik. Ya, maka biasanya kalau kontan itu lebih sedikit dari yang tempo. Lebih saja, tapi sedikit, lebih baik kontan. Jadi orang itu kalau dibeli, ya mending dikontan. Karena kalau ditempo, gak tahu bayarnya kapan. Apalagi kalau sama. Tentunya, lebih afdol tunai daripada yang tempo. Baik. Jadi kalau misalkan kontannya 1000, temponya juga 1000, ya, yang tunai lebih baik, kata beliau. Wa intafawata, kalau seandainya berbeda tunainya dengan temponya, wa kanatin nasi'atu aktsar wa afdal fahiya khairun, akan tetapi yang tempo tadi lebih berlipat ganda dan lebih baik daripada itu, maka ini lebih baik tentunya. Ya, sekarang kita diberikan uang 1000, tetapi kalau kita mau sabar sebulan diberikan uang 10 juta. Akhtar wa afdal, mana yang lebih kita pilih? Yang 1000 paling mendapatkan S1 atau 10 juta? Ya, orang yang berakal akan memilih yang tempo. Dan perbandingan antara dunia dengan surga tidak bisa dibandingkan dengan uang 1000 dengan uang 10 juta. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, akhtar wa akhtar. Dan bahkan mengatakan ya, perbedaan antara dunia dengan akhirat di surga nanti diibaratkan seperti ya, seseorang mencelupkan jemarinya di laut, kemudian dia tarik, apakah tersisa air di ya, telunjuknya? Tersisa, tetapi apa? Sedikit sekali. Itu ibarat daripada kenikmatan yang Allah berikan di jannah dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah itu ya lahu tis'atan wa tis'ina rahmatan, memiliki 99 rahmat. Ya. Dan di dunia ini Allah hanya kasih satu rahmat. Fabiha yata'atafu al-makhluqin. Ya al-makhluqun, dengan satu rahmat ini makhluk saling menyayangi. Hewan dengan anaknya, manusia dengan anaknya, ya, dengan saudaranya. Bagaimana kalau seandainya sisa yang 88 diberikan semuanya? Tentunya akan lebih sekian dan sekian kenikmatan yang kita rasakan. Ya, kita diberikan satu rahmat saja, ya, terkadang sudah seakan-akan sudah tidak mau lebih daripada itu. Ya, ketika kita diberikan kenikmatan, baik itu yang sifatnya jasmani atau rohani, seakan-akan dunia ini sudah cukup baginya. Bagaimana kalau seandainya sekian dari rahmat diberikan semuanya? Berapa kenikmatan yang akan kita miliki? Satu rahmat saja, masya Allah, kita sudah bisa menikmati di dunia ini. Tahu? Fakaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahidin min anfasil akhirah. Bagaimana dengan dunia ini? Semuanya dari awal sampai akhirnya seperti satu tiupan daripada tiupan-tiupan akhir. Ya. Kama fi musnadi al-imami Ahmad wa Tirmidhi min hadithi al-mustawrid bin Shidad Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u, kata beliau. Jadi hadith al-mustawrid bin Shaddad berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian menyelupkan telunjuknya di laut, dan tidaklah dia melihat apa yang dia bawa kembali. Ya, kita ciduk dengan tangan kita, tidak mendapatkan sedikit. Bagaimana kalau hanya celupan? Fa'itharu hadhan naqdi ala hadhihi nasi'ati min a'zamil ghubni wa akbahil jahli, kata beliau. Maka seseorang yang lebih mendahulukan yang kontan ini dari yang ya tempo tertunda, termasuk daripada ya a'zam, yang terbesar daripada tipuan, ghubn, tipuan, wa akbahil jahli, dan kebodohan yang sangat buruk. Ya. Fa idza kana hadza nisbata dunya bi majmu'iha ila al-akhirah, apabila ini semuanya ya adalah penisbahan dunia dan isinya kepada akhirat, ya, satu celupan kemudian dia angkat, fama miqdaru umril insan bi nisbati ila al-akhirah, maka berapakah ya jarak umur manusia dinisbahkan dengan akhirat. Ya, akhirat itu ya hari-harinya alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dari apa yang kalian apa namanya hitung. 1 jamnya, 2 jamnya, 1 harinya, 1 hari di akhirat ribuan tahun. Umur kita berapa? Ya. Umur kita berapa? Tidak ada yang bisa mengetahui. Ya, tidak ada yang mengatakan saya tidak akan mati atau saya akan mati nanti. Ya, atau lusa, tidak ada. Ya, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dia meninggal. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Ini baru umur. Belum kenikmatannya. Toh kalaupun kita punya umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 70, 80, 100. Ya, tinggal di apa nama perinci saja. Berapa dari sekian waktu yang dia pakai istirahat? Dia tidur jam 10, bangun jam 4. Ya, setelahnya dia pakai untuk urusan dunia. Setelahnya dia pakai untuk kepentingan ya keluarganya, masyarakatnya, dirinya. Dan seberapa banyak yang dia pakai untuk ya beribadah kepada Allah. Umur kita kalau kita ya tafsil, mungkin gak ada setahun umur kita ini. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Allah? Ya, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah? Ya, sekian misalkan. Saya beribadah setiap hari. Tapi dari ibadah yang kau lakukan, manakah ibadah yang kau barengi dengan ikhlas? Ya, kalau sudah dirinci, diciutkan-ciutkan lagi, ya umur kita tinggal seminggu, dua minggu. Ya, ini umur kita. Tapi fa ayyuma aula bil akil, maka di manakah yang lebih utama dari orang yang berakal? Itharul ajili fi hadhil muddatil yasirah lebih mendahulukan barang yang cepat pada waktu yang sempit ini, wa hirmanul khairi ad-daimi fil akhirah, dan ya haramnya kebaikan yang abadi di akhirat, am tarku syai'in saghirin hakirin munqati'in an qaribin, apakah lebih baik dia meninggalkan sesuatu yang kecil, hina, terputus dari jarak dekat, liya'khudha ma la qimata lahu, untuk mengambil apa yang tidak ada harganya baginya, wala khatara lahu, tidak pula ada bahaya baginya, wala nihayata li'adadi, dan tidak ada batasan untuk bilangannya, wala ghayata li'amadi, tidak pula ada puncak untuk waktunya. Mana yang lebih dipilih? Intinya kehidupan dunia yang sebentar atau kehidupan akhirat yang tidak ada batasnya? Orang yang berakal akan lebih dahulukan kepentingan akhirat yang tiada batas. Taib. Wa amma qaulul akhir la atruku mutayaqqinan mutayaqqanan limashkukin fi. Adapun ucapan sebagian mereka, saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin karena sesuatu yang meragukan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada orang ini, imma antakuna ala syakin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi, aw takuna ala yakinin min dhalik, fa in kunta ala yakinin fama tarakta illa dharratan ajilatan munqati'atan faniyatan an kurbin li amrin mutayakinin la syakka fihi wa lan qita'a lahu. Maka dijawab, dikatakan pada orang ini, imma antakuna ala syak, bisa jadi engkau ini ragu dari janji, ancaman, dan juga kejujuran utusan-utusannya. Orang yang demikian ini menunjukkan keraguan, ragu dengan akhirat, ragu dengan janji, ancaman, dan para rasul. Kafir ya, meragukan saja kafir. Au takuna ala yakinin min dhalik, atau engkau ini sebenarnya yakin. Fa in kunta ala yakin, apabila engkau di atas keyakinan datangnya hari akhirat, fama tarakta illa darratan ajilatan, maka tidaklah melainkan engkau hanya meninggalkan sesuatu yang cepat, terputus, hilang dari dekat, waktu yang dekat. Untuk sesuatu yang yakin, tidak ada keraguan padanya dan tidak akan terputus. Ya, tergantung orang yang mengatakan seperti ini bagaimana keadaannya. Kalau dia seorang yang yakin, pasti dia akan memilih akhirat. Tetapi kalau dia orang yang ragu atau mendustakan, ya, dia akan lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Wa in kunta ala syakin, kata beliau, ini yang kedua. Kalau engkau ini di atas keraguan, faraji ayatir rabbi ta'ala addalati ala wujudihi. Kalau begitu coba ulangi, engkau tengok kembali ayat-ayat Allah ta'ala yang menunjukkan atas keberadaannya. Allah itu ada. Allah bukan tidak ada. Allah itu bukan suatu ilusi, dan Allah bukan suatu keyakinan saja. Jadi sesuatu yang wajib diyakini tapi enggak tahu adanya benar atau tidak. Ya. Wa qudratihi wa masyiatihi, kekuatan dan juga kehendaknya. Wa wih wa wa wa. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya Allah itu ada. Taib, kita perhatikan keadaan kita masing-masing. Tidak usah kita perhatikan di sekeliling kita. Perhatikan keadaan kita masing-masing. Ketika kita punya sesuatu cita-cita, ya, punya sesuatu keinginan dan cita-cita, kemudian kita melakukan dengan berbagai macam sebab yang bisa untuk meraih cita-cita tadi, apakah dalam hati kita yakin pasti akan saya dapatkan, atau masih ada keraguan, atau tidak tahu, tidak tahu nanti dapat atau tidak. Nah, kita masih ragu, dapat atau tidak, tidak tahu. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita hanya berusaha. Di balik itu semuanya ada, ya, sosok zat yang menentukan untuk kita. Terkadang kita pengen sesuatu tapi gak dapat. Terkadang kita gak pengen sama sekali, ternyata malah dapat. Dicari gak ketemu, gak dicari datang sendiri. Terkadang kita menginginkan, kadang anak yang soleh ternyata anaknya jadi nakal. Terkadang orang tua sudahlah mau jadi apa silahkan, ternyata anaknya orang soleh. Ya, tahu. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu enggak bisa untuk menentukan kehidupannya sendiri. Ya. Wa asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrun lakum, dan bahkan apa yang bermanfaat saja enggak tahu apa itu. Ya, bisa jadi kalian itu cinta sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wa asa an takrahuna syai'an wa huwa khairun lakum, dan terkadang kalian benci dengan sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Subhanallah. Baik. Bisa ditengok kembali kata Ibnu Qayyim yang seperti ini. Wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi. Wahdaniyah, keesaan Allah. Allah itu tidak terbilang. Ya, kalau Allah terbilang, maka akan terus gempar muka bumi ini. Bagaimana bisa? Contoh, ada sebuah kerajaan. Ya, punya raja. Di sana juga ada kerajaan punya raja. Di mana satu dengan yang lainnya pengin meluaskan kekuasaannya. Akankah tentram? Ya, kalau seandainya Allah ini ada dua, satunya akan rebutan. Satunya lagi pengin mereka itu jadi hambaku. Akan terus kacau balau dunia ini. Ini menunjukkan atas wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan dua, tiga, empat, tapi satu. Wasidqi rusulihi fima ukhbiru bihi anillah, dan kejujuran para utusan dari Allah pada apa yang mereka kabarkan dari Allah akan terjadi di akhir zaman sekian dan sekian. Ya, termasuk daripada kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasulnya. Bagaimana kita saksikan daripada hadis yang mengabarkan tentang kejadian di akhir zaman. Ya, dan juga keadaan-keadaan yang mustahil. Ya. Wa tajarrab, bersilah. Wa qum, bangkitlah. Lillahi, untuk Allah. Nadhiran, dengan meneliti. Wa munadhiran, dan mengoreksi. Hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihir rusul shalawatullahi alaihim anillahi fahuwal haqqul ladzi la syakka fihi, sampai jelas untukmu apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya shalawatullahi alaihim, ya dari Allah, apa yang mereka bawa dari Allah itu merupakan kebenaran yang tidak ada, ya ada keraguan dalamnya. Wa ana khaliqa hadzal alam, pencipta alam ini. Wa rabbas samawati wal ardi, dan penguasa langit dan bumi. Ya ta'ala, maha tinggi. Wa taqaddas, dan maha suci. Wa yatanazzah, dan maha na'am suci. An khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu, dari penyelisihan apa yang dikabarkan dengannya para utusannya darinya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya, dan apa yang dikabarkan oleh para rasul itu merupakan janji dari Allah SWT dan pasti akan terjadi. Ya, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini masih ya berbicara masalah dunia dan seputarnya. Masyaallah. Apa hukum berkorban dengan kuda? Boleh? Berkorban dengan kuda boleh enggak? Sudah halal dagingnya, boleh dimakan. Sekarang hukum hewan, ya hukum kuda untuk berkorban. Boleh? Terus masuknya apa kuda? Bukan binatang piaraan, bukan binatang ternak. Arab. Nggak boleh ya. Kurban dengan kuda nggak boleh. Nah, alasannya diantaranya adalah bukan bayamtul anam, dan hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. ataupun sunnah tentang bolehnya kuda untuk apa namanya berkorban. Kalaupun boleh, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kuda banyak, ya, tetapi tidak disebutkan dalam hadis ataupun ayat. Termasuk daripada hikmah. Sesuatu yang ada pada zaman Nabi kemudian tidak disebutkan, ini termasuk daripada dalil bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan kalau tidak disebutkan. Tapi kalau pada zaman Nabi tidak ada, ya tidak ada, pada zaman Nabi tidak ada, nah kemudian tidak disebutkan juga, terus bagaimana hukumnya? Dilihat dengan kias seperti itu. Ini ada contohnya. Kalau kerbau boleh. Tapi motor anam bukan kerbau. Itu kalau untuk zakat. Golongan digolongkan seperti golongan sapi kalau untuk zakat. Tapi kalau untuk kurban. Kerbau enggak disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah. Di Arab ada enggak kerbau waktu itu? Kira-kira kerbau, lahirnya kerbau ini tahun berapa? Zaman Nabi tahun berapa? Dibahas seperti ini. Kalau mengatakan oh enggak boleh kerbau, zaman Nabi ada, tengok lagi kerbau ini kapan adanya? Zaman Nabi kapan? Nah, dilihat kalau zaman Nabi kerbau itu ada banyak. Kemudian Nabi enggak pernah ada sahabat yang mengatakan kerbau ini boleh dipakai kurban, maka enggak boleh. Ya, ada pada zaman Nabi tapi enggak pernah dipakai. Menunjukkan memang hal ini apa? Ya, enggak diperbolehkan. Tapi enggak tahu kerbau ini ada enggak di zamannya Nabi. Seperti itu. Ya, Syekh di antara Ibnu Utsaimin dalam fatwa Liqa Babul Maftuh mengatakan kalau seandainya memang kerbau ini dari jenis sapi, maka boleh. Kalau dari jenis sapi maka boleh. Tetapi apa? Pada Arab, bangsa Arab di dalam ayat tidak dikenal. Kerbau ini enggak dikenal sebagai bahimatul anam. Tidak seperti mais dan juga do'an. Kalau kambing masuk dalamnya domba dan juga kambing kacang. Tapi kalau kerbau, ya, ini enggak dikenal di bangsa Arab. Ini kalau saya temin, tapi ulama Syafi'iyah sebagian membolehkan. Tapi yang jelas kalau misalkan memang masih ada yang lain, maka asan yang lain. Tapi di daerah Sumatera, daerah sana masih banyak kerbau. Ya, masih banyak kerbau dan sebagian mereka berkorban dengan kerbau. Iya, daerah Sumatera dan sebagainya. Baik. Jenisnya lembu. Lembu itu ada sapi, nanti maksudnya ke kerbau itu. Allah alam soal. Sebagian mengatakan boleh, tapi kalau Syekh Utsaimin di sini dikembalikan tadi pada uruf. Termasuk diambil dari fawaid yang beliau katakan bahwasanya termasuk ya, jenis dari sapi. Disebutkan dalam syarah Mumti. Dan yang kita bacakan kemarin, ya taisir. Ini khilaf. Wallahu a'lam bissawab. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Naktafi lahu hamdalah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.